ya mohon maaf telepon-teleponan ini SMS, itu nah ini problematika yang harus diluruskan ini ya. Orang tua bagaimana mengawasi putra putrinya, kemudian kakaknya, keluarganya, dan bagaimana kita mengarahkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik ya, karena pada hal-hal penyakit ini sudah ibaratnya sudah menjamur di mana-mana. Betul. Jadi memang benar-benar harus cepat-cepat diberantas dan iya, harus diluruskan, harus diberikan pemahaman anak-anak remaja kita ya, agar tidak sampai salah ketika memilih pasangan atau jodoh ya, dengan cara yang baik dan sesuai. Karena pacaran sendiri juga termasuk apa itu perangkap-perangkap setan. Betul. Ya, dari awal situ terjadi perzinahan dan lain sebagainya. Naudzubillah tuh menaudzubillah. Yeah. Dan nanti akan lebih jelasnya bersama narasumber kita, guru kita Buya Yahya yang telah hadir di ruang dengar Anda saat ini. Baik, langsung kami sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Semoga para pendengar semua dimanapun berada juga senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Amin, amin. Semakin kuat kokoh iman. Amin. Semakin rindu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Baik, Buya, adapun topik pagi ini mengenai pacaran, HTS, hubungan tanpa status. Ini pergaulan yang terjadi di remaja kita, anak muda kita. Ini bagaimana mengarahkan mereka, menggiring mereka, memberikan pemahaman agar mereka tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung dijelaskan aja, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Berbicara tentang pacaran atau hubungan tanpa status atau hubungan yang tidak sah. Sebelum kita belajar atau kita lanjutkan atau kita mulai, maka perlu yang kita hadirkan pada kesempatan ini adalah insyaf. Yuk kita mendengar dengan hati nurani, bukan hanya dengan syahwat dan akal kita. Artinya, siapapun dari kita yang saat ini lagi berpacaran sekalipun, ayo kita letakkan hawa nafsu kita, kita menghadap dengan hati kita dan berpikir cerdas dengan akal kita. Akal dan hati yang dibimbing oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin mencari kemuliaan, akan tapi seindah, sehebat, benar seperti apapun sebuah kenyataan jika diterima oleh hati orang yang sombong, hati orang yang tidak insyaf, ya tidak akan bisa diterima. Jangankan sesuatu yang keluar dari lidah seorang hamba seperti kami, yang keluar dari mulut Nabi langsung pun ternyata ditolak oleh Abu Jahal dan orang yang semacamnya. Maka mari kita tata hati kita, termasuk Anda yang barangkali saat ini juga berpacaran. Mari kita dengar ini semuanya. Kita harus tahu baik. Sekarang pertanyaannya, apakah yang pertama, mungkin ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah cinta itu dilarang atau tidak? Ini pertama. Yang kedua adalah, apakah pacaran itu? Yang kedua, kenapa kita dalam hadis Nabi dan juga firman Allah, kita harus menjaga mata kita, termasuk telinga, masalah qutul basar. Ini harus kita fahamkan. Bahasanya kemudian, serta itu dari mana sebab zina? Ini yang keempat. Yang kelima adalah, bolehkah kita menghayalkan lawan jenis ya misalnya? Nah, baik. Ini yang harus kita bahas tuntas, nanti orang akan sadar jika kita bahas secara tuntas, dia akan sampai kepada kesimpulan, oh begitu. Kenapa ulama mengatakan pacaran adalah haram? Haram ya. Nah, yang mengatakan pacaran tidak haram, dia akan ditentang oleh hatinya sendiri, karena dia paham hatinya. Baik, kita berbicara tentang cinta, apakah cinta itu dilarang? Cinta bukan dilarang, bahkan cinta adalah yang sangat dihimbau dan dianjurkan. Yang dilarang adalah bermaksiat. Orang mencintai, mungkin seorang laki-laki jatuh cinta dalam bahasa kita. Akan tapi itu sebatas cinta, tidak boleh dilanjutkan dengan sesuatu yang lainnya. Sehingga dikatakan, di saat orang itu mencintai, kok bisa dia menahan diri, maka saat itu adalah mulia daripada orang yang tidak mencintai lalu menahan diri. Nah, sampai digambarkan dalam sabatun yudillumullah ya maladilla illadilluh. Nah, di saat ada satu arang, dan nanti ada 7 payung Allah yang akan diberikan kepada hamba-hamba Allah, yang di saat itu tidak ada payung lagi kecuali payung Allah, perlindungan khusus dari Allah di padang mahsyar di hari kiamat. Di situ diberikan ada seorang laki-laki, baik kan? yang merindukan perzinaan diajak zina oleh seorang yang cantik jelita. Dan dia punya pangkat dan punya harta, lihat kira-kira seperti apa. Kalau yang mengajak, sempurna, bu, yang ngajak, bu. Sempurna, akan tapi dia menolak. Lihat. Maka di saat itu mempunyai kemuliaan. Jadi yang namanya mencintai itu adalah wajar dan bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi bagaimana kita menyikapi cinta itu? Kalau tiba-tiba orang jatuh cinta, atau bahasa kita kagum dahululah. Kekaguman itu bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi kekaguman yang syar'i, ada standarnya. Kalau kagum kepada sesuatu yang tidak jelas adalah unik. Kita harus mengagumi mungkin sesuatu karena mungkin solehannya. Memang dia cantik satu sisi. Akan tapi setelah itu, setelah cantik, apa yang harus kita lihat? Dan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Bukan kita turuti dengan, tidak lanjuti dengan khayalan, dengan kita memberikan mukaddimah-mukaddimah perzinaan, tidak. Akan tapi jika ada seseorang ada kecenderungan ketertarikan, maka dia melangkah menuju yang halal. Itu yang diinginkan. Akan tapi kalau dituruti dengan sesuatu yang haram, maka itu adalah haram. Maka itu, jadi cinta bukan sesuatu yang terlarang, bahkan disebutkan, bahkan dia katakan yang dikukuhkan di dalam kita ulama, para ulama, bahwasanya kalau ada orang meninggal dunia gara-gara gandrung, jatuh cinta gandrung, kalau orang jatuh cinta mencintai seseorang, kemudian dia menjaga dari yang haram agar tidak terjerumus dari haram. Haram itu macam-macam, bukan saja zina. Urusan hatinya tidak melintaskan, makanya di dalam hatinya bayangan dan khayalannya, dia menjaga itu. Setiap ingat dia tersakiti, sampai dia mati, matinya mati syahid. Allah. Nah ini akan, kenapa? Dia telah menjaga, berjuang melawan hawa nafsunya. Padahal semestinya kalau dia mencintai, dia akan berusaha untuk mendekat, menggoda, sampai dia mendapatkannya. Tapi tidak, dia tahu dirinya mencintai. Justru karena dia mencintai, dia akan menghindar. Mulai dari tidak ingin melihatnya, mulai tidak ingin menyebut namanya. Takut apa? Terserbus dalam dosa. Tapi cinta bukan dimusnahkan begitu saja, tapi dibaringin dengan permohonan dan doa yang doa kepada Allah, serta usaha yang baik. Dengan doa istikharah, kalau memang dia pantas untuk kujadikan ya Allah. Dan dia menjaga, dan dia selalu mendekat kepada Allah, karena dia cintanya cinta murni, suci, yang bagus, yang benar. Akan tapi kalau sudah tidak lanjutkan sesuatu yang haram, maka itu adalah cinta yang palsu dan itu adalah kerusakan. Maka sadar itu, cinta adalah bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi lihat setelah cinta itu apa? Apakah cinta nanti ditunggangi oleh syahwat dan hawa nafsu? Dan ini yang banyak terjadi. Cinta sudah tidak murni lagi. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita sudah jelas, cinta bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi bagaimana orang menyikapi cinta yang ada di dalam hatinya. Kemudian juga harus diketahui cinta itu sebabnya apa. Kalau orang mencintai karena dunia, bukan cinta itu. Karena cinta dunianya, bukan cinta. Lihat, kalau orang mencintai karena pangkat, bukan cinta sebetulnya. Karena dia menginginkan pangkat. Hati-hati, cinta itu adalah sesuatu. Cinta kalau kita sederhanakan bahasanya adalah, cinta itu bukan mengambil, cinta itu memberi. Kalau kita mencintai, tentu kita akan berkorban untuknya, bukan kita jadikan dia korban untuk kita. Itu makna yang sederhana. Jadi kalau ada seorang laki-laki, misalnya Anda jatuh cinta kepada seorang wanita, apa yang ada di dalam hati Anda? Anda ada kecenderungan, tiba-tiba Anda mencintai. Maka karena Anda mencintai seseorang, maka yang ada di dalam hati Anda adalah usaha, perjuangan, bagaimana yang dicintai itu adalah nyaman, kesenangan, nyaman, dan seterusnya. Baik, ini cinta. Cinta akan itu. Akan tapi lihat, kalau ada seseorang mencintai karena pangkatnya, sebenarnya dia tidak cinta, dia hanya ingin dapat pangkat. Pangkatnya saja. Kalau pangkatnya hilang, kira-kira cinta ada atau tidak? Itulah yang sering disengenai. Ada uang abang sayang, tidak ada abang, dia ada uang abang ditendang. Itu kan cerita-cerita, dan itu bukan yang mustahil itu. Nah, karena cinta tidak dibangun dengan ketulusan. Baik. Jadi cinta adalah ada, dan itu benar, asalkan cinta yang sesuai dengan syariat. Jadi cinta yang, maka kita harus tahu nanti itu babnya panjang, siapa orang yang harus kita cintai. Lihat, jangan Anda menjatuhkan hati Anda pada cinta yang tidak benar. Maka ketahuilah, jangan sampai hati Anda dipanah oleh orang yang enggak benar, sehingga tiba-tiba tertarik dengan orang yang terang. Kenapa panah asmara? Dia akan terputar kelepar, dia akan kebingungan, bingung sana sini, padahal tidak dengan cara yang salah. Kata cinta adalah sesuatu yang indah dan mulia, dan cinta akan membawa keindahan. Cinta adalah indah, cinta adalah untuk keindahan. Cinta indah menuju indah, diraih dengan cara yang indah. Di saat cinta itu keluar dari keindahan ini, maka itu bukan cinta. Misalnya apa? Ingin menjerumuskan calonnya itu di neraka, diajak berzina, itu bukan cinta lagi. Apapun pengakuannya, apapun pengakuannya, jika ada seorang laki-laki mengakui cinta kepada seseorang, tapi kalau dia lebih menjerumuskannya, itu sebenarnya dia ada cinta dia. Dia adalah syahwat. Baik, ini adalah syahwat. Baik, cinta. Kemudian pacaran itu apa? Kita harus tahu pacaran. Pacaran itu apakah sekedar orang saling mencintai? Coba sekarang kita harus definisi lokal. Atau internasional. Sekarang apa yang dipahami manusia dengan pacaran? Zaman sekarang, lihat. Di negeri barat di sekarang ini, ada saling mencintai. Pacaran. Bahasa kita adalah pacaran. Apakah bahasanya ini, bahasa ini diarafkan dengan istilah ta'aruf? Itu enggak penting masalah istilah. Biarpun istilah ta'aruf bahasa Arab, tapi isinya ternyata adalah pacaran, ya haram. Masalah, jadi definisi pacaran saat ini adalah terpautnya dua hati, ya. Dan tidak hanya berpaut, kalau berpautnya dua hati siapa yang tahu? Gak ada. Kenapa? Yang ditindaklanjuti dengan, ya kan? Iya. Menghambakan mata, telinga, kalimat kepada orang yang dicintainya. Akhirnya apa? Matanya sudah mulai memandangnya, telinganya mendengar kalimatnya, lidahnya berucap untuknya, hatinya menghayalkannya. Lihat, itu cinta. Lihat, itu cinta. Itu pacaran, mohon maaf, itu pacaran. Pacaran. Ya. Tapi kalau orang mencintai karena Allah, lihat, mengingat saja akan dihilangkan, takut dia menghayalkan yang syahwat, yang haram. Tapi ini pacaran saat ini adalah berpautnya dua hati. Seseorang mencintai, ternyata menindaklanjuti cinta itu adalah dengan matanya, matanya untuk memandangnya, menikmati untuk melihatnya, mulutnya untuk menyanjung, indah merayunya, kemudian telinganya mendengar kalimat-kalimatnya, kemudian apa, anggota tubuhnya tiba-tiba berkedar saat ingatnya, kemudian dan seterusnya itu. Nah, ini sampai hatinya kemudian menghayalkannya, seandainya, oh seandainya aku di sampingmu, seandainya aku bersama, berandai-andai itu maksudnya apa? Kan menghayalkan, menghadirkan dia dalam hayalannya. Baik, itu adalah pacaran saat ini. Adakah selain ini, coba dipahami? Wahai anak muda, wahai saudaraku, wahai adik-adikku yang kucintai, apakah Anda punya definisi pacaran selain ini? Kalau Anda definisikan pacaran adalah saya saling mencintai, selesai. Tidak ada masalah, asalkan tidak ditindaklanjuti dengan itu. Karena memang kita pada dasarnya harus saling mencintai. Lihat. Tapi kalau sudah ditindaklanjuti dengan SMS, bangun malam alasannya untuk tahajud dan sholat, itu adalah iblis yang ngajari, bukan ilham malaikat. Itu karena karena sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak baik. Baik. Ya. Baik, ini harus kita pahami. Ternyata pacaran adalah perbautnya hati yang ditindaklanjuti dengan mata, telinga, hidung, dan seterusnya. Baik. Adakah definisi pacaran selain ini? Wahai para ustaz yang mengatakan pacaran kok enggak boleh. Ada ustaz di sana mendengar kita mengatakan pacaran itu ekstrim, pacaran saja tidak boleh. Kan kita harus saling mencintai. Lah ini kan ustaz kurang ajar, ini ustaz mengajari yang enggak meletakkan pada tempat. Ternyata ustaznya juga pacaran, musibah lagi. Tidak pantas jadi ustaz saat seperti itu. Kenapa? Ini adalah muqaddimah zina yang harus kita pahami. Baik, setelah itu lihat, kita tahu bahwa definisi pacaran adalah mencintainya seseorang yang ditindaklanjuti dengan matanya, dengan anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya itu mulai dari matanya, telinganya, menikmati, lihat. Kemudian hatinya pun ternyata dibawa untuk menghayalkan, mengingatkan. Jujur, adakah anak pacaran saat ini tidak mengingatnya? Jujur, nggak ada, bahkan selalu mengatakan, aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, ingat kamu, aku mau mandi, ingat kamu. Itu tidak malu-malu diungkapkan dalam lagu-lagu yang katanya begitu. Ini, subhanallah. Nah, kalau sudah pacaran semacam itu, adakah orang mengingkari kalau kalau dikatakan pacaran itu haram? Baik, kemudian kita akan bahas lagi, kenapa Allah melarang membuka mata? Kul munina yaghuddu min absarihim. Jaga matamu agar kau tidak jelata melihat aurat, melihat aib, melihat apa? Melihat aurat. Karena apa? Bukan masalah urusan mata, bukan. Mata dari mata turun ke hati, dari hati itu nanti akan berkembang menjadi hayalan halayan, sehingga masuk bab zina di situ. Jadi bukan semata-mata karena mata. Gak punya mata pun kalau pikirannya kemana-mana ya gak boleh. Betul. Jadi pacaran itu mengajari untuk ini. Bahkan lu sudah pacaran itu apa? Oh luar biasa istilahnya cinta itu. Ya syukul julud, aku bilang ya syukul kulub, aku bilang julud. Masuk ke hati gak lewat kulit. Tiba-tiba di hati lebih bahaya lagi ini. Makanya jujur nih wahai adik-adikku yang aku cintai. Coba, ini maknanya apa? Kalau orang harus menjaga mata, dikhawatirkan hatinya rusak. Sekarang lihat, dia merusak dengan terpacar. Maksudnya kalau orang melihat, dari melihat, awas jangan kau lihat auratnya orang. Karena khawatir di saat matamu terpejam akan terlihat di hatimu. Sekarang pacaran siat, sudah tidak melihat, berusaha untuk dihadirkan di hatinya. Ingat dia, lihat. Bayangkan, mohon maaf, yang diingat apa saja jujur kira-kira? Kalau seandainya kita jujur urusan pacar, apa yang diingat hanya, oh ilmunya saja? Oh tidak. Dia ingat bibirnya, diingat inginya, sampai mungkin rambutnya, seandainya. Bahkan berhayal, kalau seandainya nanti jadi istriku, aku akan melakukan begini, begini, begini. Akankah setelah itu? Padahal guddul basar, menutup mata, membuka mata. Ini bukan hati. Kalau pacaran sudah main hati. Mata saja dilarang. Pendengaran, lihat, pendengaran harus kita jaga. Betul. Kita ada pendengaran. Jadi lihat, kenapa kita harus menjaga mata? Karena mata harus jaga, karena zina itu awalnya adalah an-nadhrah. Awalnya adalah daripada pandangan. Pandangan. Nabi Muhammad mengatakan nadhrah itu, pandangan itu membahayakan. Jadi dari pandangan nanti akan dirasakan, cantiknya, gantengnya, mulai dari itu adalah cinta. Nah, dari cinta yang digabung dengan itu, pandangannya, akhirnya tahu orangnya begini, akhirnya terus terbayang-bayang, terngiang-ngiang. Nah itu awal. Cinta, itu awal. Jadi kotoran. Jadi mengarah kepada zina, mungkin tidak sebelum melakukan zina, bagaimana di saat bangkit sahwat sendiri. Dan ini menuju zina. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala taqrabus zina. Baik. Sekarang adakah orang berpacaran kemudian tidak mengingat dengan hatinya? Waduh. Atau tidak menghayalkan, tidak membayangkannya. Ayo wahai anak-anak muda, adik-adikku yang aku cintai. Lihat. Bunyi titit SMS saja sudah bikin gemeteran. Titit. Masya Allah, lihat. Ini adalah sesuatu. Kemudian kalimat-kalimatnya. Belum lagi kalau sudah di dalam itu di saat bicaranya normal-normal saja. Di saat berpacaran yang katanya benar. Kami tidak macam-macam kok, lihat. Akan tapi bohong wahai anak yang solehah, yang bajunya bagus, kerudungnya panjang, bajunya menutup aurat. Akan tapi pacaran, lihat, kelihatannya engkau khusyuk. Akan tapi diam-diam hatimu selalu menghadirkannya. Lihat, sadar atau tidak. Padahal kalau ketemu kelihatannya tidak melihat dengan matanya. Allah. Tapi SMS-nya ayo. Apakah di SMS tidak ingat dia? Ada SMS ingat kucing? Ingat kumeyong? Tidak pasti mengingat dia dan segala apa yang ada pada dia. Lihat, ini harus jujur wahai adik-adikku ya, ini khususnya anak muda. Jadi dengan berpacaran ini kita menghadirkannya secara otomatis. Sementara kita dilarang untuk mengumbar mata kita, khawatir nanti hadir di hati kita. Sekarang malah kita undang di hati kita. Mohon maaf, jika ada seorang bangkit syahwatnya, begitu mudahnya untuk menghentikan syahwat. Jika syahwat itu datang begitu saja, dia cukup mengambil air wudhu, selesai. Atau keluar, pindah dari tempat ini, insya Allah syahwat itu sudah hilang. Tapi ketahuilah syahwat yang diundang, gimana bisa mengusirnya? Susah. Sehingga bisa melakukan, mohon maaf, dia memuaskan syahwatnya dengan sendirian di tempat atau namanya. Yang sering kita dengar onani, masturbasi, dan sebagainya. Dan di saat seperti itu, apa yang dilakukan? Mohon maaf, seandainya seorang terjerumus dalam pacaran, kemudian dia melakukan masturbasi atau onani. Dan onani ada buah daripada syahwat. Kira-kira yang dihayalkan siapa? Apakah dia berhasil, mohon maaf, dia bersenggama dengan kucing atau binatang? Tidak. Mesti menghasilkan orang itu. Apakah ini tidak dikatakan sesuatu yang haram? Haram. Baik. Inilah, lihat. Ini proses baik. Jadi adik-adikku, yuk kita bicara, kita cerna. Kemudian, sebab zina sudah tahu bahasa yang tadi kita sebut. Sebabnya adalah dari nadhar pandangan. Atau dari pendengaran, ya. Mendengar, lihat kalimatnya. Mula-mula belum tertarik. Akan tapi dengar omongannya yang merdu, indah, syahdu. Akhirnya tertarik dan tertarik. Kemudian itu, kita masuk bab penghayalan-penghayalan tadi. Lihat. Nah, lihat kalau sudah jelas semacam ini. Siapa yang berani mengatakan bahasanya pacaran boleh? Allah tidak melarang zina secara langsung. Akan tapi walatak rabuz zina. Jangan untuk mendekati perzinaan. Kemudian kita masuk bab lain. Khalwah berduaan. Lihat. Berduaan adalah haram. Dikhawatirkan masuk bab zina, biarpun untuk mengajar Al-Quran. Karena di dalam berduaan itu akan mudah mereka untuk saling melihat auratnya. Allah. Berduaan, lihat. Dan sekarang kalau sudah pacaran, adalah pacaran rame-rame. Cari yang gelap-gelap. Berduaan, ngobrol. Biarpun lihatnya takut, lihat. Akhirnya telpon. Telpon, lihat. Nanti kita masuk bab telpon. Telepon, lihat, Al-Quran melarang. Fala tahdu'na nabil qawli fayatma' alladhi. Fala tahdu'na nabil qawli fayatma' alladhina. Fala tahdu'na nabil qawli. Wahai para wanita, jangan engkau lembutkan kalimatmu. Fayatma' alladhi fi qalbihi maradun. Sehingga orang yang hatinya enggak benar akan menjadi tergoda. Tergoda. Baik. Ini apa? Para wanita itu, kalau ngomong itu jangan sampai membuat omongan yang menjadikan fitnah. Syahwat orang lain. Sekarang kira-kira, kalau ada seorang anak gadis telepon dengan pacarnya, kira-kira omongannya dilembut-lembutkan atau dikudikudikan nih? Lembut-lembutkan, ada manjanya dan sebagainya. Loh, kalau sudah begitu, akankah kita berani setelah itu mengatakan halal, boleh pacaran? Baik, makanya ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Dan setelahnya, Allah yang akan menjaga Anda semuanya. Tapi kebenaran harus disampaikan. Dan wahai anak-anak, adik-adikku yang saat ini terjerumus atau dalam masalah pacaran, Anda jangan diganggu perjalanan Anda menuju karir Anda dengan itu semuanya. Mohon maaf, sisi lain, pacaran itu boros waktu, boros uang. Boros waktu, lihat, Anda mau belajar, bunyi SMS, titit, SMS ya, lagi ya. Anda SMS kepada orang yang belum tentu jadi suami Anda, belum tentu dia nginget Anda. Nah, wahai adik-adik putriku, jangan mau dibodohi. Bisa saja seorang laki-laki yang SMS kepada Anda itu sebenarnya SMS berempat, 5 orang dia SMS bareng, kalimatnya sama. Kangen kamu, 5 orang. Jangan dibodohi ya, mana Anda. Tapi kalau orang punya iman, takut kepada Allah, lihat. Saat mengatakan kepada Anda cinta, itu adalah insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini. Ya, kemudian boros uang, lihat. Mulai dari enggak enak pakai baju itu saja, ngapel masa bajunya tetap ini, enggak enak, maksain. Kemudian ngeluar uang, macam-macam, lihat. Jadi tidak ada perlunya untuk itu semuanya. Wahai adik-adikku, mari kita kembali kepada Allah. Dan lebih dari itu, lihat, belajarlah dari apa yang Anda saksikan di kiri kanan Anda. Terjadinya perzinaan di anak-anak sekolah. apakah zina itu langsung serta-merta? Jujur. Tidak. Apakah, hey, kau mau tidak zina dengan aku? Gak ada. Dengan mungkin dengan lirik-lirikan, senyum-senyuman, kemudian obrolan, kemudian janjian. Setelah itu mungkin pertemuan pertama adalah belum terjadi perzinaan. Yeah. Mungkin berangkat dari na'udzubillah hanya berpegang tangan. Setelah itu mungkin hanya dengan ciuman. Setelah itu apa yang terjadi? Lihat, disaksikan oleh iblis juga. Iblis tertawa tepuk tangan, sudah terjumus dalam zina. Dan yang menjerumuskan para syaitan yang mendapatkan mahkota di kalangan para syaitan. Jadi syaitan itu berlomba untuk menjerumuskan dalam zina. Baik adik-adikku yang cintai, itu adalah masalah pacaran. Jadi semakin jelas bahasanya, pacaran sesuai dengan yang kita fahami adalah haram. Ada istilah ta'aruf. Kami kan hanya ta'arufan untuk saling tahu. Untuk saling tahu tidak harus kita bertanya. Tidak harus Anda sendiri yang harus tahu. Anda kalau ingin tahu tentang keadaan seorang laki-laki, justru jangan Anda bertanya sendiri. Anda, wahai adik putraku yang sangat aku cintai, jika Anda ingin tahu hakikatnya seorang wanita, jangan Anda bertanya. Kalau bertanya tidak bakal ngaku. Neng, kamu kalau tidur ngorok enggak? Enggak bakal. Kamu kutub enggak? Enggak bakal ngaku. Oh, Masya Allah. Kamu dengan ibumu baik enggak? Enggak akan ngomong enggak baik. Semua baik. Baik. Kayak bidadari sudah. Padahal, Masya Allah. Gini, ini saja ya yang bisa kami hadirkan di dalam masalah pacaran. Semoga Allah menjaga kita semua dan pecatnya. Ya, dia. Jadi, kerjalah karir Anda. Kalau Anda ingin bekerja belum waktunya menikah, konsen dalam bekerja dan ibadah. Kerja dan ibadah. Jika Anda masih menuntut ilmu, konsen dalam menuntut ilmu. Tapi kalau sudah pada waktunya, pikirkan. Jadi pikirkan sesuatu kalau sudah waktunya. Sekarang ada orang yang hanya orang bodoh saja yang memikirkan sesuatu belum waktunya. Sekarang belum punya toko. Iya. Sekarang berhayal nanti saya akan ketemu pelanggan ini nanti insya Allah saya duduk nih. Cara duduknya belajar nanti saya sambut nih. Belum punya apa-apa tuh hayalannya macam-macam. Jadi berhayal saja. Jadi belum. Ini masih jauh sekali hayal-hayal. Jadi sekarang yuk. Nah, ini kita. Yeah. Jadi jangan, kalau Anda belum waktunya menikah sekarang, jangan dibahas. Karena itu akan merusak hati Anda. Alhamdulillah. Sehingga mohon maaf, kita harus tahu kira sadar bahwasanya sekarang banyak perzinaan di mana-mana. Kita, Anda barangkali yang tidak berurusan dengan masyarakat seperti kami, mungkin Anda tidak banyak mendengar. Akan tapi lihat pengaduan-pengaduan yang datang ke telinga kami. Banyak perzinaan. Lihat, jujur setelah kita tanya pacaran atau tidak, tidak ada yang mengatakan tidak pacaran. Lihat. Itu yang mengaku, itu yang bercerita, yang tidak bercerita lebih banyak lagi. Na'udzubillah. Baik, mari kita jaga hati kita, jaga anak-anak kita, dan hindari pacaran. Nikah, yes. Pacaran, no. Nikah, yes. Pacaran, no. Baik, Bu ya, terima kasih atas keterangan yang disampaikan tadi, subhanallah ya. Jadi intinya keinsafan nih yang perlu dibangun ya setelah cinta. Memang fitrah seorang itu untuk mencintai aja. Iya, untuk mencintai lawan jenisnya. Iya, bagaimana menempatkan cinta yang benar Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksud. Baik, nanti kita akan buka interaktif langsung ya, baik di telepon di 0231252549. SMS 081321461079, Yahoo Messenger radio_qiyatiha.com, dan FB Radio Kecerbuan. Namun kami harus break terlebih dahulu. Sahabatku, tetap bersama radioku, inspirasi spirit hari, jangan pindahkan channel Anda. Pernah merasa atau suka pada seseorang yang kita kagumi, namun banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga. Pernah ada rasa simpati. Di sini pernah ada rasa mengagumi, rasa ingin memilikimu, memasukkanmu ke dalam hati ini. Jadi penuh mencoba berlindung di balik fitnahnya hati, untuk mencari pembenaran di diri. Namun ternyata semua hanya mainan nafsu, untuk memburu cinta yang semu. Aku cinta yang kau titipkan bukan cinta yang pernah ku tanam. Berikanku cinta yang kau titipkan bukan cinta yang pernah ku tanam. Aku ingin rasa cinta ini masih menjadi cinta perawan, cinta yang hanya aku berikan saat ijab kabul telah tertunaikan. Aku ingat rasa cinta ini masih menjadi cinta perawan, cinta yang hanya aku berikan saat ijab kabul telah tertunaikan. Cinta yang pernah ku tanam, Tuhanku berikan ku cinta dan kau titipkan bukan cinta yang pernah ku tanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Bahjah 2, sinergi bersama dalam menggapai cinta abadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, mari bersama dekat dekatkan hati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan cinta dan kejayaan yang sejati. Hadirilah gebiar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 Hijriah di Al-Bahjah 2 pada hari Ahad tanggal 27 Rabiul Tsani 1434 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2013 di Majelis Al-Bahjah 2 Jalan Revolusi nomor 45 Desa Buyut Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon pada pukul 8 hingga selesai. Dengan rangkaian acara gemah pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, live performance Hard Rock Islam, untaian hikmah oleh Buya Yahya, zikir dan solawat. Acara ini didukung sepenuhnya oleh Radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah hadir SDIKU Al-Bahjah, Sekolah Dasar Islam Qur'ani Al-Bahjah. Sekolah dasar dengan metode terbaru yang mengedepankan pembinaan akhlak dan tahfizul Qur'an. Visi terbentuknya generasi yang bertakwa, tekun, agamis, Qur'ani, wawasan luas dan berakhlakul karimah. Misi membina peserta didik dalam membangun akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membentuk peserta didik agar mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengembangkan kemahiran membaca, menulis dan menghafalkan Al-Quran dengan target hafalan 15 juz. Mengoptimalkan kompetensi peserta didik dengan kegiatan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai Islami, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia. Fasilitas antarjemput, catering, masjid, laboratorium, multimedia tahfidz, UKS dan sarana bermain. SDIKU Al-Bahjah menerima siswa-siswi baru tahun ajaran 2013-2014. Hari belajar Senin hingga Jumat full day school. Tersedia pula boarding school dan menerima siswa pindahan. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Ustaz Ahmad 0818-439-997 atau Ustaz Heri 081-313-364-478. Inspirasi spirit hati. Radioku 98,5 FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Inspirasi spirit hati dipancarkan dari Jagalan Pangeran Cakrabuana, Blok Gudang Air nomor 179, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Sahabatku, pagi hari ini Anda berada di program Benang Merah. Dan terima kasih untuk radio-radio yang sudah bekerja sama dengan kami merelai acara pagi hari ini. Radio Azam 103,5 FM Kepulauan Riau Karimun, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjar Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Streaming Alip Lambung, Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo Sulawesi, dan radio-radio lainnya yang belum menghubungi kami. Baik, silakan untuk sahabat yang mau bertanya di line telepon di 0231252549, SMS 081321461079. Baik, kita menyapa di line telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala. Dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu yang ada di Cirebon. Dengan ibu yang ada di Cirebon. Baik, silakan langsung bertanya kepada guru kita, Bu Yahya. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjadi agar tidak zina, maka nikahan dini itu dilakukannya. Iya. Tapi masing-masing pasangan itu belum siap atau belum punya bekal untuk mengarungi pernikahan tersebut. Iya. Halo? Iya, iya, iya. Lanjut, Ibu. Oh, iya. Maka sering terjadi di dalam pernikahan itu atau kericuhan atau keributan. Karena masing-masing orang juga mungkin belum punya bekal atau belum mengerti, belum siap, akhirnya punya cinta lain gitu. Nah, untuk lihat dari pernikahan dini itu yang belum punya bekal apa gitu. Baik. Agar tidak terjadi perceraian di pernikahan dini itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali kami sapa karena cukup dua penelpon, kami akan bagi dua SMS, dua Facebook dan Yahoo Messenger. Baik, kita menyapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya, Ibu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbi. Suaranya agak keras lagi, Ibu. Iya, ini. Dengan Ibu. Ini masih ngantuk. Ini dengan ibu siapa di mana? Assalamualaikum, Kang Ajay. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu An ini. Iya, ibu. Iya, ibu An ini. Ini Buya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan langsung bertanya. Mau tanya ini waktu apa pengajian malam tuh? Anak ibu kan nggak bisa datang. Jadi apa namanya yang namanya ijazah atau itu tadi malam kan ngedengerinnya di radio, cuma enggak ini radionya hilang terus, jadi pengen tahu jawabannya. Itu yang ada yang tanya masalah ijazah kan enggak bisa berangkat waktu itu anak ibu. Ibu tinggal yang kedua di mana? Itu tinggalnya di mana, Ibu? Ibu tinggal di gunung. Ibu di gunung. Kok bisa ya ke gunung radionya tidak cocok? Oh, streamingnya makin baik. Oh iya, apa ya? Maaf, streamingnya. Iya. Terus yang kedua itu ibu kan ngerjakan sholat tuh kadang-kadang kesiangan gitu. Maksudnya pengen sholat malam kan bangunnya kadang-kadang jam 3:30 kan gak keburu ya mandi apa, jadi nyampe jam 4 kurang seperempat gitu. Jadi yang harus dikerjakan sholat malam tuh yang itu tuh apa? Yang didahulukan ya? Iya, yang didahulukan kan kalau jam 4 kurang itu kan waktunya udah pendek sekali. Terus misalkan ibu kan kerja bareng-bareng sama suami ya Bu ya, masalah ini jualan. Jadi kalau bangunnya malam misalkan 2:30 tuh, ibu kan yang sholat malam gitu, bapak yang di dapur mengalah gitu. Tapi maksudnya tuh dapat enggak itu pahalanya, itu kasihan kan sama-sama bareng-bareng itu. Misalkan ibu ngerjakan sholat malam tuh pahalanya dapat enggak gitu, suami tuh gitu. Iya, terus satu lagi nih Buya, kita kan di dapur terus. Jadi misalkan ada Buya tahu siap, terus kita ngedengerin, terus belakangnya kan pasti ada doa-doa gitu. Kadang-kadang kan wis enggak sempat misalkan amin-amin kan enggak bisa amin-amin itu kan tangannya kan harus diangkat ya. Terus baca Al-Fatihah itu harus melihat ke muka gitu. Ya, terus ibu kan bisa enggak bisa ngerjakan kayak gitu soalnya lagi masuk terus. Jadi gimana hukumnya itu? Udah gitu aja. Baik, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, cukup dua penelpon saat ini dan nanti kita akan bagi dengan SMS, Facebook, kemudian juga Yahoo Messenger. Pertanyaan yang pertama dari Ibu di Cirebon, masalah pernikahan dini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pernikahan dini dibutuhkan di saat terjadinya banyak fitnah di sebuah masyarakat, tersebarnya perzinaan atau hal-hal yang mengarah perzinaan, atau di saat terjadinya fitnah pada anak kita itu sendiri, misalnya di saat mereka ada gandrung atau kecenderungan kepada lawan jenis yang mendesak. Lah kalau anak kita gak mikir apa-apa lalu kita nikahkan ya gak benar dong. Iya. Ini paham, harus dipahami makna itu. Jadi kalau kita sudah melihat anak kita butuh kepada pasangan lawan jenis, ketahuilah maka nikah dini adalah satu solusi yang sangat luar biasa. Iya. Baik. Banyak terjadinya mungkin, kalau Bapak Ibu menyebutkan banyak, sebetulnya perlu contoh. Mm-hmm. Nikah dini saja tidak banyak digalakkan di Indonesia, apalagi kita sebanyak ya. Jadi kalau memang ada pernikahan dini yang hancur dan tidak benar, itu bukan nikah dini yang salah. Jadi itu biasanya nikah dini yang terjadi karena sebab pacaran, mungkin karena mungkin naudzubillah anu duluan dan sebagainya. Yeah. Mm-hmm. Bukan nikah dini dari sesuatu yang direncanakan. Iya. Yeah. Nikah dini misalnya, dinikahkan dini bapaknya marah-marah. Nikah dini, ya kan? Mm-hmm. Setelah anaknya terjerumus ya. Yeah. Misalnya sudah pacaran dan sebagainya. Gara-gara itu maka dinikahkan. Akhirnya tidak milih pasangannya. Lah. Karena tidak milih bagaimana bisa baik dan benar. Yeah. Menikah dengan orang yang memacarinya misalnya. Karena nikah dini ini anjuran dari Buya dan sebagainya. Begitu misalnya. Yeah. Jadi nikah dini yang direncanakan itu akan menghadirkan suatu kemuliaan. Indah. Direncanakan yang bagus. Jadi bukan nikah dini asal nikah dini, kemudian direncanakan maksudnya pasangannya siapa. Kan begitu? Iya. Jadi anak kita mungkin umurnya masih 13 atau 14 tahun, atau 15 tahun misalnya. Iya. Maka di saat itu harus kita pacu hatinya. Kalau mungkin sudah waktu menikah misalnya, anak sudah mulai gandrung dengan senang dengan laki-laki, atau mohon maaf ya, biarpun tidak sampai pacaran, katanya sudah sering baget cawannya. Apa, dia mungkin dengan pengakuannya atau apa, dia pengen senang dengan laki-laki dan sebagainya. Tapi ketahuilah, itu hanya sebatas senang, tidak sampai derajat zina kan, yeah. Tapi kalau dibiarkan berbahaya, bisa saja masuk bab zina. Yeah. Katanya diberi pengarahan, ditanya dengan kejujuran apakah sudah ingin menikah. Nah, mungkin dia malu. Kalau nikah saya carikan orang yang soleh, orang baik, baru difahamkan makna kriteria seorang suami. Dikenalkan, lalu kita seorang bapak yang mencarikan suami yang soleh yang benar, baru nanti ketemu. Bukan asal teman sekolah SMP, baru SMP nikah ya kapu cuhunya. Nah. Jadi lah, mungkin anak kita masih SMP dinikahkan dengan anak ya orang yang sudah dewasa pemikirannya dan dia bisa menghargai anak kita, menghormati anak kita. Jadi dipilih. Dan ini yang terjadi di kalangan orang-orang soleh. Lihat, anak-anaknya orang soleh menikah umur 13 tahun, tapi lakinya adalah seorang soleh alim. Lihat, muncul dari ini anak yang soleh-soleha. Iya, iya. Nah, jadi bukan maksudnya nikah dini itu asal nikah ya. Salah-salah. Yang menjadikan bermasalah asal nikahnya, bukan nikah dininya. Sebab nikah dini anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun pemerintah melarang, memang perintahnya bukan ini masalah urusan lain kita. Nikah dini. Soal kan gini Bu, kalau tidak kita beri solusi nikah dini, mau kita biarkan zina? Pilihannya apa kira-kira bagi anak-anak itu ya? Jujur saja loh. Kalau memang dia sudah butuh kepada itu, kemudian tidak kita beli solusi yang benar, kira-kira akan kemana anak itu? Zina, Bu. Nah, na'udzubillah. Dan ini yang terjadi anak SMP. Yeah. Ada seorang anak SMP datang, bapaknya datang ke sini, tiba-tiba hamil. Anak SMP kelas 1, bayangkan. Ada anak SMA kelas 1. Ada, Masya Allah, ya. Yeah, ini banyak kejadian begini. Kenapa itu semuanya terjadi? Karena memang orang menentang banyak. Uniknya orang tua. Nikah dini belum siap. Oh, kalau zina siap. Nikah dini belum siap kita. Berzina itu lebih menghinakan di dunia dan di akhirat. Bagaimana dikatakan belum siap? Dia berani berzina itu sudah siap artinya. Resiko kehamilan, resiko macam-macam dan sebagainya. Yeah. Itu siap. Nah, maka orang tua yuk kita cerdas. Ini ketahuilah wahai para orang tua. Orang tua yang memperlambat pernikahan putrinya atau putranya yang sanggang sehingga menjadikan sebab dia berzina, dia masuk neraka terlebih dahulu dan dia tidak akan ditolong oleh Allah. Allah masyuk, Nabi Muhammad SAW mendoakan, Allah masyuk man syaqqa ala ummati. Ya Allah, susahkan ibu-ibu kayak begitu yang merepotkan anaknya. Ya. Sudah anaknya butuh nikah malah ditunda. Selesai kuliah dulu, Nak. Selesai cari kerjaan dulu. Sementara kebutuhannya itu mendesak sehingga anak itu mohon maaf zamannya zaman rusak bukan kayak zaman dulu. Iya. Mau ketemu orang itu jauh, misalnya dari Kadipaten Majalengka jauh. Sekarang lihat mulai dari telepon, dari terus komunikasi, lihat naik angkot gampang bisa melakukan zina. Zinanya seorang anak, ibunya masuk neraka terlebih dahulu. Hati-hati wahai para ibu, tolong jaga putra-putri Anda. Dan kemudian ini juga pendidikan buat semuanya. Kalau Anda sudah melihat putri Anda atau putra Anda sudah mulai senang kepada lawan jenis, maka Anda ajak komunikasi yang baik. Artinya apa? Kalau Anda tahan, jangan, dia akan protes. Akan tapi jika Anda arahkan, maka dia akan mengikuti. Ini adalah modelnya manusia. Manusia itu biasanya ada mangkang kalau ditahan. Akan tapi jika diarahkan, dia akan ke bawah. Maksudnya begini, bagaimana diarahkan? Jika Anda, wahai para ibu, melihat putri Anda sudah, mohon maaf ya, makin sisirannya kelama-lama-lama, kalau dandannya, dandan ini mulai itu, maka Anda mulai mulai dandan, mulai senang, pokoknya tampak bahasanya dia mulai senang lawan jenis. Maka ada ajak komunikasi. Komunikasinya apa? Komunikasinya Anda ajak bicara tentang kriteria calon pasangannya. Dia akan menolak, mungkin mama mohon masih kecil. Anda jangan mengatakan, Anda jangan percaya dia ngomong masih kecil. Dia memang ngomong masih kecil, tapi ternyata pikirannya sudah pikirannya orang dewasa sekarang. Dedek enggak ngerti, dedek masih kecil. Cuman ama Umi tuh pengen nanti kalau dedek mau nikah harus dapat laki-laki begini. Apa denger enggak apa-apa? Yang mau enggak yang soleh, yang bisa menghormatimu, menghargaimu, enggak ganggu unu dan enggak mau mencari kamu. Kalau ada laki-laki mencari kamu pasti dia adalah orang busuk. Nah, begitu kan ditanamkan makna ini. Jadi anak itu langsung paham. Jadi ke depan siapa yang boleh melamarnya? Hanya orang yang masuk kriteria. Setiap kali kalau disebutkan sehingga di benak otaknya itu ada laki-laki yang harus bersamaku, nanti siapa? Tidak akan tergoda di tengah jalan ada laki-laki aku padamu, aku cinta padamu. Kurang ajar, benar. Dia akan ngomong gitu. Karena ini kesalahan orang tua komunikasi tidak pernah. Karena sibuk cari duit di sana. Mungkin ustaznya ribut sibuk dakwah di sana. Tidak pernah buka komunikasi kepada anaknya. Akhirnya sang anak yang sudah mulai akil balik senang dengan pasangan, komunikasi dengan temannya. Akhirnya temannya ngomong, dia titip salam padamu. Oleh, akhirnya masuk ini. Jadi tolong wahai para orang tua, Anda punya kewajiban bukan hanya Anda melahirkan, ngasih makan. Itu saja akan tapi mendidik eksplisit dari sisi ini adalah penting. Jadi kita ada silsilah pendidikan wahai ibu, mendidik anak sebelum lahir, mendidik anak saat lahir, mendidik anak setelah lahir, mendidik anak mulai berbicara, mendidik anak mulai akil balik, mendidik anak di saat melanggar. Ada lagi nanti semuanya harus mendidik. Saat melanggar pun kadang-kadang kita salah, sudah anak itu jatuh ditimpahkan tangga lagi. Musibah kadang-kadang kita, musibah anak itu gak benar kita masukkan ke cerungsim lagi. Allah. Gara-gara kita memberi solusi sang salah, karena kita tidak punya ilmu pendidikan yang benar. Allah alam bisawab. Jadi harus cerdas saja, jadi orang tua ya harus benar cerdas dan memantau anaknya. Ya. Betul sekali. Baik, pertanyaan kedua dari Ibu Aan ya. Waktu pengajian malam, anaknya tidak bisa. Baik, masalah ijazah, ibu mendapatkan ijazah. Yang di rumah, putri ibu mendapatkan ijazah, biarpun tidak hadir, insya Allah. Karena hadirnya baik. Di ijazahnya diberikan kepada yang hadir dan yang tidak hadir. Yang biasa hadir majelis, insya Allah dapat. Karena ijazah diserahkan. Jadi macam-macam ijazah, ada yang langsung, ada yang melalui buku, ada yang melalui pesan, boleh. Ijazah ibu amalkan saja, ijazah tarekat alawiyah. Kalau memang Anda ingin dan itu, yang di majelis al-bajah sini mendapatkan ijazah itu semuanya. Ya, baik. Terus yang kedua mengerjakan sholat malam, Bu, ya bagaimana? Baik, Masya Allah, ibu yang baik, subhanallah. Suami istri harus seperti itu, tolong menolong dalam kebaikannya. Ini adalah keindahan sebelum keindahan di akhirat. Semoga banyak orang seperti ibu dan bapak ini. Jadi sekarang banyak ini. Itu masalah berat, bisa bertahajud bersama. Akan tapi perlu dibagi. Ibu kalau bangun jam 4, berarti ada waktu setengah jam. Maka ambillah waktu sholat yang paling penting adalah sholat tahajudnya, kemudian sholat hajatnya, kemudian sholat istikharahnya, kemudian sholat witirnya. Itu utamakan. Ibu sholat hajat 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat. Hajatnya 2 rakaat. Ya. Istikharahnya 2 rakaat. Witirnya 3 rakaat. 2 sama 1. Ini. Kalau Anda masih cukup dengan waktu, kalau ternyata mepet, Anda ngambil 5 rakaat saja misalnya. Mepet ya. 2 rakaat ada dengan niat tahajud, hajat, istikharah. Kemudian tiganya adalah witir. Bisa. Nah, ada pun ibu bapak, jangan sampai bapak tidak mendapatkan kemuliaan. Bapak mendapatkan kemuliaan yang di rumah. Cuman tolonglah diberi kesempatan bapak untuk ngambil 5 rakaat saja kalau memang yang paling penting urusan dapur adalah suami Anda. Jadi bapak sholat dulu sebentar. 15 menit juga 5 menit cukup misalnya 2 sama 3. Setelah itu bapaknya masak. Potong-potong masak dan ibu lalu sholat ibadah. Tidak apa-apa, tapi bapaknya tolong ajari solawatan, zikir kepada Allah sambil dia motong-motong, dia mendapatkan kemuliaan. Apalagi, mohon maaf siapapun yang bekerja di tengah malam, itu sebenarnya Anda untung bekerja di pasar. Kami temukan di sumber ada orang bekerja, berangkat mulai dari jam 2 malam, jam 3 malam. Itu sebenarnya tinggal niatnya saja yang diangkat. Niat bangun malam. Sebelum berangkat lakukan sholat dirun hanya 5 rakaat tadi. 2 rakaat untuk hajat, tahajat, istikharah. 3 rakaat adalah Dikir. Setelah itu Anda sambil jaga sayur sambil dikir kepada Allah, dan itu yang mendapatkan kabar gembira yang diseru oleh Allah, mana yang minta maaf akan aku ampuni, mana yang minta rizki akan aku kasih. Ya. Jangan bengong ngomong enggak karu-karuan mumpung tengah malam. Jadi tidak harus Anda melakukan salat, Anda berzikir dalam itu bisa Anda mendapatkan keutamaan bangun malam. Baik, cuman sebaik-baik ibadah memang salat waktu itu ya. Ya. Allah dan besok. Yang ketiganya Bu, ketika mendengarkan pengajian kemudian baik, boleh enggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin memang sebaiknya segala sesuatu itu adab. Tata kramanya berdoa menghadap ke kiblat dengan mengangkat tangan, ya kan? Iya. Kemudian setelah itu ditutup dengan mengusap ke muka. Itu kalau memang mungkin. Jika Anda tidak mungkin, Anda menghadap kemanapun boleh. Iya. Dan membaca Fatihah setelah itu tidak mengusap muka pun boleh, karena itu semuanya sunnah. Hanya masalah adab dan tata krama saja. Jika Anda mungkin ya duduk, akan tapi Anda sambil bekerja bagaimana? Mungkin Anda sambil nyuapin anak dan sebagainya. Lakukan itu semuanya sambil dengar, luar biasa. Sambil mendengar doa, dan itu insya Allah juga mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Kita beralih ke SMS. Silakan Kang Ozi, ini langsung disapa di SMS. Baik. Yang sudah bergabung dari SMS 0534. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bagaimana cara mencari jodoh yang sesuai dengan syariat? Dan jika kita selalu menutup rasa suka kita dengan laki-laki dan tidak pernah tahu, akhirnya tidak ada yang berani melamar, gimana Bu ya? Seorang wanita, lah ini itu sering pertanyaan, dan itu adalah bisikan setan. Apa yang Anda sampaikan, mohon maaf, karena kami cinta kepada Anda yang bertanya. Bisikan setan itu seperti itu. Kalau kamu diem tok di rumah, nanti siapa yang melamarmu? Heh. Banyak orang yang setiap harinya pacaran sampai 50 tahun tidak nikah-nikah ada kok. Kurang apa dia? Peliharaan melakukan zina sana-sini juga tidak nikah. Urusan memberi jodoh itu Allah. Nah, akan tapi Anda mengadulah kepada Allah. Baik. Nanti kalau diem tok sama memendam rasa, nanti tidak ada yang melamar. Itu juga bisikan iblis yang kedua. Memendam rasa adalah kemuliaan. Kalau masalah nikah, melamar tanpa harus urusan rasa-rasa. Yeah. Jadi Anda kalau pengen, justru kalau Anda pengen mendapatkan pasangan yang baik dan mulia, Anda lihat hakikatnya seseorang. Bukan Anda cintai seseorang. Sebab kalau sudah mencintai, Anda tidak bisa nyeleksi. Sebab hitam jadi putih. Gula jawa rasa coklat. Itu musibah. Anda tidak memilih lagi. Jadi kalau Anda pengen menikah dengan seseorang, misalnya, Anda seorang laki-laki atau wanita, saya tak tahu. Yeah. Kalau Anda seorang laki-laki, lihat wanita itu adalah, jangan cinta dulu dong. Kalau Anda cinta dulu enggak nilai. Istikharah pun terlihat dia dok. Doanya ini doa masa kepada Allah mestinya, ya Allah, kalau memang dia baik untukku maka jadikan istriku. Kalau tidak jauhkan. Enggak bisa ngomong itu. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku jadikan istri. Kalau tidak baik jadikan baik, ya Allah. Jadi padahal istikharah itu serah, kalau tidak baik jauhkan ya Allah dariku. Nah, ini jadi di saat Anda belum jatuh cinta. Maka saat itu Anda pikir dia. Atau bukan mikir, maksudnya Anda tanya keadaan dia. Dan Anda normal, Anda ketemu dia nyantai. Tidak ada nyentuh, hanya sekitar lihat. Atau bertanya, Anda normal. Tapi kalau sudah Anda mendahulukan cinta, lihat, Anda akan tutup mata. Bahkan mungkin tidak mau lagi tahu tentang keadaannya. Jadi cerita ke orang tua pun akhirnya berbohong dan berdusta. Baik, caranya mengambil pasangan yang benar adalah, kalau memang Anda termasuk wanita yang mulia, yang tidak mau berurusan dengan pacaran dan sebagainya, lalu Anda bertanya, lalu siapa yang melamar Anda? Ini kesalahan di dalam orang mencari pasangan. Ketahuilah, wanita tidak harus dilamar. Akan tapi wanita bisa melamar. Akan tapi itulah Sayyidah Khadijah al-Kubra, dan juga Sayyidah Hafsah adalah mendapatkan Rasulullah adalah karena melamar. Kecerdasan orang tuanya. Sayyidah Khadijah ini wanita cerdas, paling cerdas zaman itu, dunia dan akhirat. Dia ngerti ada seorang soleh, seorang baik namanya Muhammad. Waktu itu Nabi belum diangkat jadi Nabi. Akhlaknya yang mulia, jujur dan sebagainya. Lihat, orang Mekah semuanya tertinggal dengan kecerdasan Khadijah. Saya tidak boleh macam-macam dengan Nabi Muhammad ini. Waktu itu belum jadi Nabi. Ini orang hebat. Ini orang dari segi fisik ganteng, dari segi kesolehan, soleh, jujur dan sebagainya. Sebelum diambil orang, aku kirim keluargaku, Khadijah. Sayyidah Khadijah mengirim keluarganya untuk melamar Rasulullah. Untuk bertanya Rasulullah. Subhanallah, Allah menggerakkan hati semuanya, keluarga Nabi. Akhirnya menjadi Nabi lah menikah dengan Sayyidah Khadijah al-Kubra. Jadi, tapi dengan cara yang mulia, bukan pamer. Hei, kamu mau nikah dengan aku? Itu orang perempuan. Akhirnya apa? Anda kirim orang soleh. Anda tanya orang soleh untuk menyambungkan. Tapi Anda harus berpacaran. Setelah Anda tahu itu orang soleh, jangan setelah senang baru dicari. Anda melihat itu orang soleh di kampung Anda, Anda tahu orang soleh di sebuah majlis, Anda tahu dia orang baik, baru setelah itu Anda melangkah menuju ke sana dengan cara yang mulia, bukan berpacaran. Ketahuilah, di kalangan orang soleh, kalau Anda mau dipacari, Anda rendah saat itu. Misalnya Anda ada kelompok laki-laki soleh, laki-laki baik. Ya. Dia punya prinsip, bahasanya apa? Saya tidak akan berpacaran. Tak tahunya Anda mengucapkan aku padamu dan aku cinta padamu. Apa katanya? Ini perempuan murah dan rendahan. Dan kalau memang Anda mengucapkan cinta kok langsung disambut, berarti satu martabat dengan Anda. Sama-sama rendah. Ya. Akan tapi Anda kalau memang merasa bahasanya Anda tidak, nah Anda punya hati rasa cinta, Anda muliakan diri Anda. Carilah pasangan dengan mulia. Anda jadi dengan kemuliaannya, ya, ya. Dengan cara mulia itu tadi. Jadi Anda dapat melamar melalui orang tua Anda atau Anda melalui cara kiai, terhormat, sampaikan. Kalau tidak diterima, alhamdulillah aku belum mencintainya. Kan enak. Daripada sudah mencinta, jatuhnya orang tuanya enggak setuju. Nangis bangkang ke orang tua. Alhamdulillah, kok ditolak sebelum aku cinta. Pindah satu lain lagi gampang. Lihat, begitu merusaknya namanya pacaran. Pacaran itu menjadikan orang durhaka ke guru, durhaka ke orang tua. Durhaka ke guru menjadikan ilmu enggak manfaat. Durhaka ke orang tua menjadikan hidup tidak berberkah. Lihat, enggak ada baiknya pacaran sudahlah. Kalau sudah pacaran, dia, mama aku kalau enggak dengan dia enggak mau. Oh, mending gak usah nikah, oleh kurang ajar ya. Ya, gak nikah lah. Baik. Ya. Baik, Wiha, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya di SMS kembali. Baik. Ini penting sekali. Di 7834. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sahbihi. Bu ya, saya mau bertanya, apa peranan atau kewajiban orang tua dalam menjaga anak-anaknya supaya tidak pacaran? Dan juga sudah terlanjur anaknya berpacaran itu, bagaimana cara menyikapinya itu, Bu ya? Kalau perannya nomor satu, gak ada lagi. Siapa lagi yang menjaga keluarga bapak ibunya? Iya. Makanya anak itu memang nikmat, tapi harus kita ketahui anak adalah amanat. Jadi kalau ada orang tidak punya anak, dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak, wahai para orang tua. Iya. Kalau ada orang enggak punya anak, dia tidak akan masuk neraka gara-gara anak. Tapi kalau punya anak, hati-hati, bisa neraka gara-gara anak kita. Maka dari itu, wahai para orang tua, jaga anak kita. Mungkin yang bertanya adalah, baru dengar ceramah hari ini, sehingga selama ini anakku tidak pernah aku didik yang benar. Atau mungkin bahkan saat ini ada orang tua itu yang jerumuskan anaknya. Nak, kamu sudah 17 tahun, kok belum punya pacar? Pacarmu siapa sih? itu loh nih. Orang tua yang enggak punya akal itu sebetulnya. Anaknya sudah tergoda jadi perempuan murahan. Bahkan kalau ada laki-laki baik, katanya menurut, "Hei, anakku ada di Bandung, lihat nomor teleponnya, nanti main ke sana ya. Kunjungi ya. Ini aku titip hadiah untuknya ya." Titipkan anak laki-laki, awas ya. Akan ya. Dicuri nanti itu hatinya. Akhirnya menjadilah anak wanita murahan dari baik. Apa yang ditanyakan tadi? Gimana? Sebentar, Bu. Upaya upaya wah, itu ada. Anda menjadi apa? Peran Anda penting. Peran orang tua sangat penting. Ketahuilah, rusaknya anak orang tua yang tanggung. Kalau memang orang tua tidak mendidik. Tapi kalau kita sudah didik dengan cara yang benar, maka ketahuilah itu urusannya dia. Kalau sudah baik, Anda mendidik yang benar, Anda sambungkan ke orang yang benar, Anda sering ajak komunikasi. Baik. Kalaupun Anda hanya menasihati, sudah terlanjur pacaran kok Anda nasihati tok, belum beres Anda masih dituntut di hadapan Allah. Yang pertama, jika Anda sudah terlanjur seperti itu, Anda banyak istighfar kepada Allah karena Anda teredor atas nikmat Allah. Kemudian yang kedua, ambil anak itu dengan komunikasi yang baik. Sebab mohon maaf, namanya panah asmara. Kalau sudah nancep ditarik itu, salah nyari, nancep lagi. Jadi kalau ada anak itu sudah terlanjur gandrung, kalau kita caci maki pasangannya, dia akan membela perang sama kita. Akan tapi lihat, kalau sudah ada anak terlanjur jatuh cinta, senang kepada pacarnya, yang sebetulnya tidak pantas untuk menjadi pasangannya, maka tarik dengan halus. Kita ajari komunikasi yang baik. Kita tanamkan makna kriteria yang baik. Tanpa harus disinggung pasangannya. Pacarnya. Sebab apa? Kalau sudah orang cinta itu membela mau mati-matian. Yeah. Bapak ibunya pun dilawan. Sehingga kita berikan pemahaman, wawasan tentang pernikahan, wawasan tentang keindahan, wawasan tentang cinta, wawasan. Nah ini, lihat dia akan berpikir, suamiku enggak, calonku itu, apa, pacarku enggak pantas. Jadi, sesuai. Dan juga kita tanamkan rasa takut kepada Allah, agar tidak masuk bab zina. Dan mungkin dia akan menjadi paham bahasanya, yang mengarah kepada berzina adalah dosa. Tiba-tiba kalau dipegang tangannya oleh sang pacar laki-laki itu, dia secara otomatis bisa langsung benci kepada orang tersebut. Karena apa? Laki-laki itu, apa laki-laki yang aku cintai ternyata murahan rendah, ternyata megang-megang tanganku. Jadi dia punya pemahaman. Jadi kewajiban Anda harus Anda dekatkan dengan mulia, lembaga pendidikan, pesantren dan sebagainya. Anda bawakan ke orang-orang soleh agar dia punya pemahaman makna ini, agar dia terjauh daripada kehinaan di zina. Baik, Bu ya. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali pertanyaan di Yahoo Messenger dan Facebook. Banyak yang sudah bertanya, namun kami harus break terlebih dahulu. Sahabatku, tetap bersama Radio Inspirasi. Seperti tadi, jangan pindahkan channel Anda. يوم فرحك تشيد أكيد الحسن على طول تجمعك واحلى حياة اجمل فرحة في حياتك كل ليلة حلم والله ما شاء الله يا سلام يا سلام يا الله حلم والله ما شاء الله يا سلام يا سلام على سنة نبينا جيتوا وكتبتوا الكتاب واحنا طايرة الفرحة بينا واللي لقى القلب ده احساس الهدام فيكم ينسى على طول تجمعك واحلى Oh,